Selamat siang Pak Prabu. Selamat siang. Silakan Bapak. Ini semua terjadi karena presiden kita dan pemimpin-pemimpin termasuk Menteri Agama itu semuanya bias terhadap agamanya masing-masing. Bukannya mereka abstain, sebenarnya dengan abstain, dengan tidak mengambil sikap, itu sudah memupuk sikap-sikap yang salah. Pemimpin harus berani mengatakan tidak. Pemimpin harus berani memimpin, mengambil keputusan yang belum tentu populer. Tapi apa yang terbaik untuk negara? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabu. Selamat siang Pak Hari. Silakan Pak. Mohon volume radio dikecilkan Pak Hari. Ya, pendek saja. Sebentar saya presidennya tidak berperan sebagai presiden. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Selamat siang Pak Andre. Ya. Silakan Pak Andre. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi negara besar yang disegani, ya kita harus menjunjung tinggi toleransi tadi. Ya kan, empat pilar negara kita ini kan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu salah satunya, ada dua di antara empat pilar itu. Ini harus dijunjung tinggi agar kesatuan dan persatuan negara kita utuh dan menjadi kuat. Kalau empat dua pilar ini diganggu, maka Indonesia akan menjadi lemah. Tidak ada kekuatan untuk menjadi negara besar yang disegani. Maka itu kita harus membenahi dulu dasarnya ini, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bangsa kan kita tetap satu, NKRI. Nah di sini toleransi kita dulu harus dibenahi. Jadi baru kita maju ke depan menjadi negara yang disegani. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat pagi, Pak Gilbert. Ya, terima kasih nih acaranya sudah dimuat ya. Kalau seperti ini kan sudah lama nih saya dengar ya, intoleransi seperti begini ya. Ini masalah GKI Jasmine yang tidak selesai, sudah semua sudah lengkap ya. Sudah bisa dibangun satu gereja ya. Tapi saya sayangkan ini menteri-menterinya ini nih bertindak apa ya, melawan hukum ya. Seperti Menteri Agamanya, Mendagrinya, Wali Kota Bogornya, itu semuanya sebagai aktor ya, bukan membela si minoritas ini, mereka malah menghakimi ya, memberikan contoh yang buruk terhadap manusia-manusia yang kita bilang oknum ya. Tidak semua rakyat Indonesia seperti itu, saya tahu, saya banyak teman muslim ya. Ini hanya segelintir ya, jadi memberikan contoh ya. Dengan kata-katanya, dengan pernyataannya, bahkan saya sesalkan itu satu yang sekarang calon presiden Demokrat itu ya, Dino Patijalal itu ya, bisa mengatakan itu zoning untuk agama tertentu harus ada zoningnya. Ini agama ini itu salah ya. Saya lihat ya, walaupun mereka orang pinter dengan intelektual yang tinggi, tapi otaknya itu kurang bagus itu ya. Terima kasih. Baik Pak Gilbert, terima kasih. Kita ke penelpon berikut, Ibu Wati, selamat pagi. Iya, manusia sekarang pusing sekali. Monitor radio boleh kecil dan suara Ibu yang harus keras ini, gak terdengar nih Bu. Iya, manusia sekarang udah mengangkat diri mereka menjadi hakim, bahkan menjadi Tuhan untuk mengadili manusia lainnya. Ya itu aja sih Bu. Terima kasih Ibu Wati. Selamat pagi Pak Indra. Ya, selamat pagi Bu. Sangat sedih mendengar ini Bu, karena negara kita walaupun menganut Bhinneka Tunggal Ika, harusnya itu kan dipahami. Semua orang yang punya keyakinan dan punya cara beribadah masing-masing, tujuannya sama dan ketuhanan. Tetapi biasanya kalau negara tidak bersikap tegas dalam hal ini, istilah itu aparat keamanan memang mendukung atau istilah itu melakukan pembiaran yang terjadi, ya akan seperti ini Bu. Seharusnya menurut hemat saya, aparat hukum itu sudah punya patokan hukum dasarnya, yang mana yang harus dia pegang untuk melaksanakan tindakan di lapangan. Jangan dia sampai kalah sama organisasi tertentu. Yang intinya tuh kalau kita lihat bahwa kalau polisi udah kalah sama organisasi tertentu atau aparat, berarti kesimpulannya memang organisasi tersebut dipelihara atau dibina oleh aparat tersebut, dengan asumsi kalau terjadi apa-apa ya mereka akan mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat atau rakyat menginginkan seperti itu. Sebetulnya tidak, kami rakyat Indonesia menginginkan semua orang boleh beribadah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing karena ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya pikir negara dalam hal ini harus bertindak tegas, khususnya aparat yang terlibat langsung di lapangan, tidak ada kompromi terhadap organisasi masyarakat yang benar-benar mengatasnamakan agama, tetapi di sisi lain sebenarnya merugikan negara Indonesia ini. Saya rasa itu. Makasih. Selamat siang Pak Hengki. Siang Bu. Silakan Pak Hengki. Iya, perhakiman terhadap keyakinan lain menurut saya sangat melanggar hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi negara kita. Sebagai sesama warga negara, kita harus saling menghargai sesama warga negara lain dalam menjalankan keyakinan agamanya. Dan itu adalah cermin bangsa yang beradab. Demikian opini saya. Terima kasih Pak Hengki. Pak Hendra, selamat siang. Halo. Iya, Pak Hendra silakan komentarnya. Kalau saya pikir sama semua agama di Indonesia kebanyakan agama impor ya. Ya kayak Buddha, Hindu dari India, Kristen, Islam, Katolik dari Arab sono. Ya begitulah jadinya kacau balau lah. Sebenarnya kalau agama kita agama lokal mungkin rukun semua kali. Ya terima kasih. Baik. 633-9160. Selamat siang Ibu Katrina. Selamat siang Mbak. Silakan Bu. Iya. Yang pertama buat saya adalah pemerintah ini terjadi apa pembiaran. Pemerintah kita ini tidak tanggap gitu. Padahal masalah agama di Indonesia ini adalah masalah yang krusial banget. Ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi pemerintah kita itu selama ini hanya terkesan terjadi pembiaran. Padahal di mana-mana itu terjadi ya. Intoleransi itu terjadi. Salah satu contoh ya. Ada agama istilahnya minoritas itu dia mendirikan sebuah bangunan tempat buat ibadah. Tapi sampai saat ini sangat dipersulit gitu. Tidak terjadi sesuatu hal yang namanya dipermudah lah gitu. Bahkan kesannya birokrasinya tuh sangat sulit gitu loh. Jadi ini aja untuk pemerintah supaya nanti pada saat pemilihan nanti di tahun 2014 ini pilihlah presiden yang tanggap gitu loh. Yang mau istilahnya untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan ini. Oke. Okay. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrina. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Silakan. Ya, saya pendapat sekali dengan Kompas ya. Negara sama sekali tidak hadir di dalam masalah ini. Jadi seolah-olah membiarkan. Itu yang dari sisi negara, dari sisi yang pemeluk agama sendiri itu saya kira perlu pendidikan ya. Yang dimulai dari keluarga. Karena kalau tidak dilakukan dimulai dari keluarga, maka ya pengertiannya keliru terhadap agama yang dianutnya, sehingga orang lain dianggap mungkin kafir atau apa, saya nggak tahu. Makasih. Oke. Okay.